cinta tak ada lagi rasa cinta. Di antara kita sudah pun tak ada kasih dan sayang. Oh, aku sakit, aku malu merindukanmu. Cukuplah sudah, aku tak mau hidupku begini. Jangan lagi kau harapkan diri ini. Jangan lagi, kalau hanya untuk kecewa nanti. Sedangkan dulu terbang berdua, mengapa aku harus sendiri? Ataukah nasibku harus begini sendiri saja? Pernah terjadi rasa cinta di antara kita, pernah pun terjadi kasih dan sayang. Tapi kini hanya mimpi yang dibataku. Cukuplah sudah, aku tak mau hidup begini. Janganlah kau harapkan diriku ini. Jangan lagi, kalau hanya untuk kecewa nanti. Oh, sedangkan mengapa aku harus sendiri? Ataukah nasibku harus begini? Ataukah nasibku harus begini sendiri?